Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima lam tana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan laknatullah tidaklah pernah berhenti berusaha menjadikan amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara yang sangat jitu yang digunakan oleh syaitan agar amalan manusia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia berusaha menjerumuskan manusia ke jurang perbuatan riya. Yang sebagaimana telah kita jelaskan, riya ini adalah perbuatan dosa yang sangat tersamar, terselubung. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riya ini dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Terkadang seseorang dia melakukan perbuatan riya, tapi dia tidak sadar bahwasanya dia sedang melakukan perbuatan riya. Maka pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan babu maja'a fi riya. Dan insyaAllah sekarang kita masuk pada poin yang ketujuh, yaitu di antara bentuk-bentuk riya. Yang terus terang ini anda ambil dari tulisan Al-Ustaz Firanda, ya, antum bisa lihat di tulisan beliau tentang di antara bentuk riya yang terkadang manusia melakukannya namun dia tidak sadar. Karena memang sekali lagi bahwasanya riya ini termasuk dari kesyirikan yang sangat samar, yang sangat terselubung. Dijelaskan oleh Al-Ustaz, di antara contoh-contoh perbuatan riya yang terkadang kita melakukannya tanpa kita sadari, yang pertama adalah menceritakan keburukan orang lain dengan maksud agar pendengar paham bahwasanya ia tidaklah demikian. Kita bergibah ria, ngomongi kejelekan orang lain, tapi di sana dia ada tujuan yang tersembunyi. Ya, tatkala dia ngomongin orang lain, tujuannya apa? Saya itu tidak seperti dia. Misalnya dia cerita tentang temannya suka pembohong. Ya, maksud dari dia menceritakan aib dari temannya ini, biar sang pendengar ini paham, oh berarti yang berbicara ini tidak suka bohong. Ya. Dan di antara perbuatan ini terkumpul sekaligus dua perbuatan dosa. Yang pertama dia bergibah, dan yang kedua dia riya. Dengan riya yang terselubung tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua adalah menceritakan nikmat dan karunia yang banyak dengan maksud agar pendengar paham bahwasanya dia adalah orang soleh sehingga berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah menceritakan nikmat dan karunia yang banyak dengan maksud agar pendengar paham bahwasanya ia adalah orang soleh sehingga berhak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada bab sabar sudah kita jelaskan bahwasanya seseorang yang dia selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala belum tentu menunjukkan dia adalah orang soleh, orang yang Allah cintai. Bahkan seharusnya kalau orang seperti ini dia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kok tidak pernah sakit, tidak pernah menderita, tidak terkena musibah. Seharusnya bukannya bangga, Tapi apa? Su'udzon, berburuk sangka. Ini jangan-jangan Allah memberikan makar kepada diri saya. Ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada bab sabar. Ya, orang yang dia diantara ciri orang-orang yang Allah cintai apa? Diberikan musibah. Maka mahfum mukhalafahnya, kebalikannya. Kalau ada orang tidak pernah diberikan musibah, ini jangan-jangan orang ini tidak termasuk dari orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itulah para ulama, tatkala dia mendapatkan dirinya kok tidak pernah mendapatkan musibah, maka dia menuduh dirinya. Menuduh dirinya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari, adalah memuji gurunya dengan pujian setinggi langit agar ia juga terkena imbas pujian tersebut. Seseorang memuji gurunya, "Masya Allah Syekh Fulan, ya, sangat bagus di dalam menyampaikan ilmu. Muridnya semuanya jadi." Ya. Dan dia termasuk dari muridnya misalnya. Maka tatkala yang seperti ini seseorang memuji gurunya dengan pujian setinggi langit, dengan tujuan agar dia pun mendapat imbas dari pujian tersebut, maka ini termasuk dari perbuatan riya yang terselubung. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustadz Firanda. Kemudian yang keempat adalah merendahkan diri tapi dalam rangka untuk riya. Seseorang merendahkan diri seakan-akan dia tawadu, ya, tapi tujuannya agar dia dipuji. Kemudian yang kelima adalah menyatakan kegembiraan akan keberhasilan dakwah, akan tetapi dengan niat untuk menunjukkan bahwasanya keberhasilan tersebut karena kepintaran dia dalam berdakwah. Seorang ustadz yang ngajar di sebuah pondok pesantren misalnya, dia cerita, ya, di antara murid-murid yang saya ajarkan sebagian besar misalnya jadi orang, dakwahnya diterima, mereka tersebar di mana-mana. Misalnya seorang ustaz dia menceritakan seperti ini, keberhasilan dari murid-muridnya. Tapi tujuannya apa? Oh, agar tahu, oh ini si ustaz ini jelaskannya Masya Allah nih. Ya, bagus, sehingga murid-muridnya pada paham. Ya, maka ini juga termasuk dari riya yang terselubung. Seorang menceritakan keberhasilan dakwahnya agar dia dipuji oleh orang lain. Kemudian yang ke-6 adalah ia menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para dai atau ustadz, seakan-akan dengan dekatnya dia dengan para ustadz menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi para ustadz. Ya. Jadi yang keenam, ia menunjukkan dan memamerkan kedekatannya terhadap para dai atau para ustadz, seakan-akan dengan dekatnya dia dengan para ustadz menunjukkan ia adalah orang yang soleh dan disenangi para ustadz. Kemudian yang terakhir yang dicontohkan oleh Ustaz Firanda adalah seseorang yang dia berpoligami. Poligami ini adalah termasuk dari ibadah. Lalu ia memamerkannya. Ya, tatkala ketemu dengan orang-orang, dia pura-pura bertanya, "Ah, istri antum berapa?" "Oh, saya satu." "Oh, kalau saya sudah tiga. Baru tiga kalau saya." Ya, pamer. Yang seperti ini termasuk dari riya. Ini di antara contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Ustaz Firanda. Semoga Allah menjaga beliau. Kemudian poin yang ke-8 yaitu tanda-tanda keikhlasan. Poin yang ke-8 adalah tanda-tanda keikhlasan. Yang ini ana ambil dari penjelasan Al-Ustaz Syafiq Basalamah. Tatkala kajian beliau yang berjudul Ember Bocor, kalau tidak salah ya. Membawa ember bocor. Yang Anda bisa lihat ya. Ini sengaja Anda sampaikan perkataan yang Ustaz Firanda dan Ustaz Syafiq Basalamah biar faedah yang beliau jelaskan menyebar. Mungkin di antara kita pun belum, mungkin di antara kita ada yang belum sempat mendengarkannya. Dijelaskan oleh beliau di antara tanda-tanda keikhlasan, beliau menjelaskan sekitar ada 8 tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama adalah suka menyembunyikan suatu amalan. Jadi di antara tanda-tanda keikhlasan seseorang, yang pertama adalah ia suka menyembunyikan amalannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum," barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk menyembunyikan amalannya, "falyaf'al," maka lakukanlah. Dan barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk menyembunyikan suatu alaman, maka lakukanlah. Maka kita mencoba ya, kita mencoba memiliki suatu amalan yang memang amalan tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan oleh Ustaz Zai Susanto ya. Misal seseorang yang ronda malam ya, dia bawa uang diisi di amplop, dia tatkala keliling ngambil jimpitan biasanya ya, dia selipkan. Tidak ada yang tahu. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dicontohkan oleh Ustaz Safiq Basalamah, misal tatkala ada kotak jalan, kita sudah siapkan di rumah uang 100 ribu, kita lipat-lipat, kita bungkus dengan uang 1000. Ya. Padahal isinya berapa? 100 ribu. Tidak ada yang tahu. Kecuali siapa? Kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda-tanda keikhlasan, yaitu suka menyembunyikan amalan. Dan hendaklah kita-kita ini memiliki suatu amalan yang memang tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri kita dengan dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara tanda-tanda keikhlasan adalah selalu menuduh diri kita dengan kekurangan. Tidak memuji diri sendiri. Atau dengan kata lainnya, tidak memiliki rasa ujub, bangga. Selalu menuduh diri kita dengan kekurangan dan tidak memuji diri sendiri. Atau dengan kata lainnya adalah tidak ada rasa ujub. Terkait dengan ujub, bangga diri, kemarin ada sebuah pertanyaan. Dan qadar Allah kertasnya hilang ya. Tapi sempat Anda baca yang maknanya, apakah seseorang tatkala selesai beramal, kemudian muncul riya di akhir amalnya, ya, sebagaimana kemarin saya jelaskan ya, keadaan suatu amalan yang tercampur riya, di antara keadaan yang ketiga adalah seseorang selesai melakukan ibadah, kemudian tiba-tiba muncul riya. Bagaimana nasib amalan tersebut? Tetap sah. Ya, hanya saja riyanya yang muncul, berdosa sendiri. Ada pertanyaan kemarin, apakah perbuatan seperti ini termasuk dari ujub? Seseorang yang dia beramal, kemudian selesai amalannya, kemudian dia timbul riya, apakah ini termasuk dari ujub? Lalu apa perbedaan antara ujub dengan riya? Ujub itu apa sih ujub? Mendengar ya? Apa itu ujub? Bangga. Ya, kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia adalah bangga. Dijelaskan oleh Sofyan al-Thawri, ujub yaitu perasaan takjub, bangga terhadap diri sendiri. Sehingga seolah-olah dirinya lah yang paling utama daripada yang lainnya. Kalau Al-Imam Mubarak mengatakan ujub adalah ketika engkau merasa bahwa dirimu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Dan orang yang ujub ini bisa mengenai agamanya, dalam artian dia melakukan suatu ibadah dan dia merasa bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Atau ujub yang terkait dengan selain ibadah. Orang kaya dia. Ya, dia di dalam pekerjaan merasa dia yang paling hebat. Ini ujub ini namanya nih. Yang paling bahaya jika ujub ini terkait dengan apa? Dengan agama. Yang dia selepel dengan riya. Ya, selepel dengan riya dalam artian apa? Dapat menghapuskan amalan. Lalu apa sih perbedaan orang yang ujub dengan riya? Dalam artian ujub di sini adalah dia ujub bangga dengan amalan ibadah yang dia lakukan. Dijelaskan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya seringkali orang menghubungkan antara riya dan ujub. Padahal riya dan ujub itu beda. Dari mana sisi perbedaannya? Beliau menjelaskan kalau riya ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk, karena orang lain. Dia ingin dipuji, itu riya. Tatkala dia melakukan suatu ibadah karena mengharapkan pujian manusia dinamakan dengan riya. Dia melakukan kesyirikan kepada Allah karena makhluk, karena orang lain. Ini riya. Adapun ujub adalah kata beliau syirik kepada Allah karena hawa nafsu. Karena diri, dia jadi bangga dengan dirinya sendiri. Kalau bukan saya, ya tentu misalnya ini Jogja tidak akan tersebar dakwah salaf misalnya. Dia ujub dengan amalan dia. Ya, kalau bukan saya mungkin tidak ada yang bisa sholat malam sepanjang malam. 20 rakaat misalnya. Ini ujub. Dan keduanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima suatu amalan yang ikhlas. Orang yang riya dia tidak ikhlas, dia mengharapkan ya pujian dari manusia. Adapun yang orang yang ujub juga dia tidak ikhlas. Dan kemudian beliau menjelaskan, seseorang yang riya berarti tidak melaksanakan kandungan ayat iyyaka na'budu. Orang yang riya berarti tidak melaksanakan firman Allah iyyaka na'budu. Adapun orang yang ujub, orang yang bangga, berarti tidak melaksanakan kandungan dari ayat apa? Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan orang yang ujub pasti bersandar kepada dirinya sendiri. Bersandar kepada sebab. Jadi otomatis orang yang ujub, dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Karena dia bersandar kepada dirinya sendiri. Ini ya, ini diantara perbedaan antara ujub dengan riya. Kita balik ke pembahasan kita, diantara tanda-tanda keikhlasan. Tadi yang kedua adalah selalu menuduh diri kita dengan kekurangan atau tidak memuji diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tidak menanti balasan dari orang lain dan juga tidak ucapan terima kasih dari orang lain tatkala kita melakukan suatu kebaikan. Jadi tatkala kita melakukan suatu kebaikan memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin orang tersebut akan membalas kita. Misalnya kita bertetangga ya. Kemudian kita berikan tetangga kita ini makanan ataupun yang semisalnya kita berikan. Tapi tujuannya apa dia memberi? Biar nanti kalau tetangga punya makanan, kita juga diberi sama tetangga. Nanti tatkala dia memberikan makanan kepada tetangganya, kemudian suatu saat tetangganya beli makanan yang banyak kok dia tidak dibagi, misalnya dia menggerutu. Kemarin saya beli, sekarang saya kok tidak diberi sih. Ah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tatkala dia ngasih tidak ikhlas. Dia ngasih karena sesuatu. Dia mengharapkan agar tetangganya nanti suatu saat kalau punya makanan pula diberikan kepada dirinya. Jadi tatkala kita beramal melakukan kebaikan kepada manusia, maka hendaklah kita tidak menanti balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena tatkala kita melakukan suatu amalan memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah dia tidak membalasnya, enggak masalah. Memang kita tidak menginginkan. Yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan. Jadi tidak mengharapkan pujian dan tidak tertipu dengan sanjungan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, yang namanya pujian rasanya hanya seperti itu saja. Ya. Perasaan di dalam hati ser seperti itu saja, tidak ada nikmatnya. Seandainya nih ada nikmatnya pun hanya perasaan ser. Tidak ada 2 detik, 3 detik. Ya. Dan terkadang perasaan disanjung itu hanya sekedar perasaan saja. Orang yang kita harapkan sanjungannya belum tentu dia apa? Memuji kita, menyanjung kita. Itu sebagian besar itu hanya sekedar perasangkaan kita ini disanjung. Padahal belum tentu orang yang kita harapkan sanjungannya menyanjung diri kita. Kemudian yang kelima, di antara tanda-tanda keikhlasan pada diri seseorang adalah buat dia sama saja antara pujian dan celaan. Dijelaskan oleh Ustaz Abu Isa, di antara ciri seseorang ikhlas adalah dipuji tidak tambah rajin dan jika dicela tidak mengurangi kerajinannya. Seorang ustaz atau seorang pekerja atau apa ya, yang dia misalnya masuk ngajar jam 7, dia kalau Masya Allah kalau saat datangnya 6:30 dipuji. Dia jadwalnya ngajar jam 7, dia datang 6:30 mendapatkan pujian. Maka tatkala dia mendapatkan pujian tidak bertambah rajin. Oh, berarti saya besok datangnya jam 6 bertambah dipuji. Nah, di orang yang di antara ciri-ciri orang yang ikhlas dipuji tidak tambah rajin dan jika dicela tidak mengurangi kerajinannya. Atau yang dicontohkan oleh Al-Ustaz Said, ya, tatkala kita beribadah di antara ciri orang yang ikhlas sama saja. Apakah di sampingnya dia tatkala dia sholat misalnya di sampingnya itu manusia atau kambing, sama saja tidak ada bedanya. Di sampingnya orang yang dia tidak kenal atau orang yang dia kenal, sama saja. Kalau misalnya tatkala dia sholat, ya, di sampingnya orang yang tidak kenal, perasaannya biasa saja, tiba-tiba datang seorang ustaz yang dia kenal, kemudian kok perasaannya berbeda, berubah. Ah, ini ciri-ciri nih. Ya, jangan-jangan riya datang hingga pada dirinya. Jadi di antara ciri orang yang ikhlas adalah dipuji tidak tambah rajin, dan jika dicela tidak mengurangi kerajinannya. Kemudian yang keenam, tidak melihat amalan yang dia lakukan. Ya, tidak melihat amalan yang dia lakukan. Karena kita memang beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ketujuh, tanda-tanda keikhlasan adalah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini di antara tanda-tanda keikhlasan yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Syafiq Basalama. Kita langsung masuk kepada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan babu maja'a fi riya, yang mana beliau membawakan dalil dari Al-Quran, surat, satu dalil dari Al-Quran, ya, surat Al-Kahfi ayat 110, dan dua dalil dari As-Sunnah. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita jelaskan pada poin tentang bahaya riya. Yang sekarang kita bahas adalah dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini surat Al-Kahfi ayat 110. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada manusia, "Innama ana basyarun." Sesungguhnya saya ini adalah seorang manusia. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yakni maknanya, innama ana abdun min ibadillah. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, innama ana basyarun, yakni innama ana abdun min ibadillah. Sesungguhnya saya ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Laisa li minar rububiyyah syai'un. Yang mana saya tidak memiliki sifat rububiyyah sedikit pun. Wala minal ibadi syai'un. Dan saya tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikitpun. Saya ini hanyalah seorang manusia. Mithlukum, sama seperti kalian. Yakni mithlukum fi umuril basariyah. Sama seperti kalian. Di dalam perkara-perkara manusia. Anda bisa lapar, saya pun bisa lapar. Anda terluka, saya pun bisa terluka. Sebagaimana kisah pada perang Uhud, Rasulullah pun terluka. Keningnya. Dan Rasulullah pun gigi taringnya pecah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah adalah manusia biasa sama seperti kita. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hal ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mereka gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada manusia yang mereka gulu sehingga mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, di antara mereka dia mengatakan, innahu makhlukun min nurin. Sesungguhnya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk yang dibuat dari cahaya. Walam yukhlaq mimma khuliqa minhu bani Adam. Ya. Dan tidaklah beliau itu diciptakan dari sesuatu yang manusia diciptakan darinya. Kalau kita diciptakan dari tanah. Adapun Rasulullah menurut mereka bukan. Ya. Wa annahu makhluqun qabla Adam, katanya. Bahwasanya Rasulullah ini makhluk sebelum Adam. Sebelum Adam diciptakan, Rasulullah sudah diciptakan dari apa? Dari cahaya menurut mereka. Jadi sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mitslukum," ini bantahan bagi orang-orang yang bersikap gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yuha ilayya," telah diwahyukan kepadaku. Ini menunjukkan walaupun Rasulullah adalah manusia seperti biasa, ya, tapi beliau adalah seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang meyakini bahwasanya beliau adalah seorang rasul, maka konsekuensinya adalah kita harus mentaati, taatuhu fima amara. Mentaati apa yang beliau perintahkan. wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa jazara, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yuha ilayya, menunjukkan beliau adalah seorang rasul, dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang tidak percaya terhadap risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pula bantahan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul kita? Annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid, yakni ma'budakum bihaq. Ilah di sini maknanya adalah ma'bud. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab yang ke-6 ya, tafsir dari la ilaha illallah. La ilaha ikut wazan fi'alun. Di dalam bahasa Arab, wazan yang mengikuti fi'alun ini memiliki dua makna, bisa dibawa kepada makna fa'il, bisa dibawa kepada makna ma'bud. Akan tapi yang sahih pada lafaz la ilaha ini, wazan fi'alun, dia dibawa kepada makna maf'ulun, ay ma'luhun, ay ma'budun. Maka para ulama tatkala menafsirkan kalimat la ilaha illallah apa? La ma'bud. Karena memang ini adalah masdar yang diambil dari wazan fi'al yang bermakna maf'ul. Seperti kitabun, kitabun, kitab, kitab. Ya. Ikut wazan fi'alun. Maknanya apa? Maknanya maf'ul, maktubun. Maktubun apa? Sesuatu yang ditulis. Ya, jadi al-ilah di sini adalah maknanya ma'budakum bihaq. Yaitu sesembahan kalian yang hak. Karena sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, adapun selain Allah adalah sesembahan yang batil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 30, Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq," dan demikianlah bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, "wa annama yud'au wa annama yad'una min dunillah min dunihi wal batil," dan bahwasanya apa-apa yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka arti yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang dia mengharap berjumpa dengan Rabb-nya, berangan-angan untuk melihat Rabb-nya. Karena dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang yang berjumpa liqa', maka kelazimannya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan liqa' di sini maksudnya adalah pertemuan Allah, ada pertemuan Allah yang khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Itu dia melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, terutamanya nanti adalah di surga. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan surga yang paling nikmat. Di antara kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah tatkala kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia mengharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka Allah ya memberikan syarat. Kalau Anda wahai manusia ingin melihat saya pada hari kiamat, syaratnya apa? Falyamal amalan shaliha. Ya, syaratnya maka hendaklah dia melakukan amal yang saleh. Dan ini syahid ya dari bab yang kita bahas. Hendaklah kita beramal amalan saleh. Dijelaskan amal itu tidaklah dikatakan soleh jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah bersih dari minar riya, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, dan bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini ikhlas. Seorang dikatakan dia ikhlas di dalam beramal jika amalan dia bersih dari riya, bersih dari sum'ah, dan bersih dari seluruh jenis kesyirikan baik akbar maupun asgar. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sekali lagi adalah syahid dari ayat yang mulia ini terkait dengan bab falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Dan tidaklah amal itu dikatakan sholih jika terpenuhi dua syarat, yaitu al-ikhlas lillahi ta'ala dan muwafiqan li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Fudail, ya, dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, ya, terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahum ta'ala akhlasuhu wa aswabuhu. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Maka berkata Fudail bin Iyad, yang paling bagus amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Adalah orang yang paling ikhlas amalnya dan orang yang paling benar amalnya. Qalu, ada seorang yang berkata, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa makna dari akhlasuhu wa aswabuhu, orang yang paling ikhlas dan paling benar? Qala, maka beliau menjelaskan, akhlasuhu, yang paling ikhlas, ayyakuna kholison liwajhillah. Maknanya adalah dia ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu, adapun yang paling benar maknanya adalah, ayyakuna sawaban ala sunnati rasulillahi s.a.w. adalah dia melakukan suatu amalan sawaban, benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amala, sesungguhnya suatu amalan, idza kana khalisan, jika dilakukan dengan ikhlas, walam yakun sawaban, namun tidak benar, ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yukbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Dan juga kebalikannya, wa idza kana sawaban walam yakun khalisan, jika orang dia melakukan suatu amalan benar sesuai dengan contoh Rasulullah tapi tidak ikhlas, lam yukbal, maka juga tidak diterima. Sesungguhnya Allah hanya menerima suatu amalan yang dia ikhlas dan juga benar. Ini perkataannya Fudail bin Iyad. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Syarat yang kedua, ya, tatkala seseorang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama apa? Fal ya'mal amalan salih, hendaklah dia beramal dengan amal yang salih. Dan yang kedua adalah, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan, dan hendaklah dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masuk di dalam ayat yang mulia ini, di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, terkait dengan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian faedah dalil-dalil yang dijelaskan oleh, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, banyak sekali faedahnya. Di antara faedah dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pertama, beliau mengatakan, al-ayatu, ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tadulu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarun, adalah manusia biasa sama seperti kita, yang beliau tidak memiliki sifat rububiyah dan juga sifat uluhiyah. Dan ini sekali lagi adalah merupakan bantahan bagi orang-orang yang bersifat gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua yang beliau berikan, yustafadu minal ayah, kata beliau, diambil dari ayat yang mulia ini, mas'alatun azimah, permasalahan yang sangat agung, wahia, yaitu anna rasula, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha, beliau diutus bidakwati ila tauhid wa nahyi anis syirki billah. Ya, kata beliau, ini adalah suatu faedah yang sangat agung, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan tauhid dan mencegah manusia dari kesyirikan. Wa kadzalika kullu rasul, begitu juga seluruh para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Kemudian faedah yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini ada suatu faedah, yaitu wajibnya kita ikhlas di dalam beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syahid dari ayat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian faedah yang keempat dari hadis Abi Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana agna suraka yani syirki, ya, saya tidak butuh dipersekutukan. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ibadatil khalqi, sangat-sangat tidak butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Beliau mengatakan, walau asrokan nasu kulluhum, seandainya manusia seluruhnya melakukan kesyirikan seluruhnya, au kafaru kulluhum, atau seluruh manusia kafir semuanya, lam yankus dalika min mulkihi syai'an, maka yang demikian tersebut sama sekali tidak mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan Allah tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan, apalagi kalau ibadah yang kita lakukan diselipi riya, lebih-lebih lagi sangat tidak butuh. Kemudian faedah yang kelima adalah tahdhiru minasyirki fil amal, peringatan yang keras dari berbuat syirik di dalam amal, dan bahwasanya syirik ini adalah salah satu sebab ditolaknya amalan soleh yang kita lakukan. Sama saja apakah syirik akbar maupun syirik asgor. Bedanya kalau syirik akbar menghapus seluruh amalan kita, adapun kalau syirik asgor hanya menghapus amalan yang tercampur dengannya. Kemudian diantara faedah yang lainnya bahwasanya syirik ini terbagi menjadi dua, ditinjau dari bentuknya, yaitu syirkun zahir, syirik yang nampak, dan syirik yang khafi. Ya, sebagaimana Rasulullah jelaskan, tatkala para sahabat takut dengan namanya Dajjal, maka Rasul mengatakan, Allah ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Kemudian para sahabat mengatakan bala. Maka Rasul mengatakan, asyirku ala khafi, syirik yang samar. Dari perkataan Rasulullah ini, syirik yang samar menunjukkan di sana ada syirik yang zahir. Dan di antara bentuk syirik yang samar adalah ar-riya. Ya, riya termasuk dari syirik yang sangat samar, yang lebih samar daripada jejak kaki semut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah akhfa. Sesungguhnya kesyirikan pada umat ini adalah akhfa, samar. Min dabi bin namlati sauda, lebih samar daripada jejak kaki semut yang hitam, ala sofati sauda, di atas batu yang hitam, fi dhulumatil lail, pada kegelapan malam. Jadi kesyirikan pada umat ini, kata Rasulullah, lebih samar dari jejak kaki semut yang hitam, yang dia berjalan di batu hitam pada kegelapan yang malam. Wa kafaratuhu, dan kafaratnya, tatkala seorang dia melakukan kesyirikan tanpa dia sadari, maka hendaklah dia membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini sekali lagi doa yang sangat bagus yang seharusnya kita baca setiap hari. Karena mungkin tanpa kita sadari kita melakukan kesyirikan dan kita tidak menyadarinya. Di sini dikatakan faedah yang sangat bagus oleh Sesolil Fauzan, beliau mengatakan, wa kana sahaba yakhafuna min hadza syirki, bahwasanya para sahabat mereka sangat-sangat takut dari kesyirikan yang model seperti ini, kesyirikan yang samar. Kenapa bisa sahabat itu sangat takut terhadap kesyirikan? Maka beliau ya membuat suatu kaidah, wa hakada, kata beliau, demikianlah, kullama qawiya imanul abdi qawiya khaufuhu minar riya wa khaufuhu min jami' syirki. Kullama qawiya imanul abdi, tatkala keimanan hamba itu semakin kuat kelazimannya, maka akan semakin kuat pula rasa takut dia terhadap riya, terhadap kesyirikan. Ini pernah Anda sampaikan, kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan keimanan dan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihat sejauh mana rasa takut kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Semakin besar keimanan tauhid yang ada pada diri seseorang, maka otomatis akan semakin besar rasa takut yang ada pada dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang paling bertauhid, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sempurna keimanannya, tauhidnya sempurna, maka beliau adalah manusia yang paling takut terhadap kesyirikan. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini sebagai bentuk bahwasanya Nabi Ibrahim benar-benar takut kepada kesyirikan. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian juga membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini menunjukkan Rasulullah sangat takut. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah sempurna keimanannya. Ya. Kalau kita misalnya tidak ada rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan, maka menunjukkan apa? Tauhid kita tidak sempurna. Ya, kita nonton televisi, di situ ada kesyirikannya. Ya, kok tidak kita matikan atau kita malah nonton, menikmati kesyirikan tersebut, ada debus di pinggir jalan, kita naik motor, lihat dulu. Dia menikmatinya. Ya, tidak takut dia terjerumus ke dalamnya misalnya. Atau tidak ada baro berlepas diri terhadap perbuatan tersebut. Maka yang seperti ini kesyirikannya perlu di, tauhidnya perlu dipertanyakan. Jadi sekali lagi, di antara kaidah patokan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang, maka dilihat sejauh mana rasa takut dia tertimpa dari kesyirikan. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan terkait dengan babu maja'a firriya. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu al-babu as-sabi wa thalathun, bab yang ke-37 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Bab termasuk dari kesyirikan seseorang beramal ibadah karena menginginkan balasan dunia. Pada bab ini insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab riya. Perbedaan antara orang yang beramal ibadah karena dunia dengan orang yang beramal karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia. Yang ketiga adalah keadaan atau hukum suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia. Jadi poin yang ketiga, keadaan atau hukum suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Adapun poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Sebelum kita jelaskan poin yang pertama, yaitu perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, dikatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid tatkala menjelaskan judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau mengatakan babu minasyirki, bab termasuk kesyirikan, ai minasyirkil asghar. Maksudnya disyirik di sini adalah syirik asghar. Jadi hukum asal dari seseorang dia beramal ibadah karena dunia, hukum asalnya adalah syirik asghar. Dan nanti bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar. Termasuk dari syirik asghar, yaitu iradatul insan bi amalihi dunia. Seseorang dia melakukan suatu amalan ibadah karena menginginkan balasan di dunia. Maknanya adalah dia melakukan suatu amalan yang disyariatkan, ya, amalan tersebut untuk mengharapkan balasan di dunia, tapi ternyata dia tidak menginginkan. Dia malah hanya menginginkan apa? Balasan di dunia. Tatkala dia melakukan ibadah, sholat, puasa, sedekah ataupun yang lainnya, yang seharusnya dia harapkan pahalanya di akhirat, dia tidak mengharapkannya. Dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala membalas ibadahnya di mana? Di dunia. Dicontohkan oleh Syekh Shalal Fauzan, seperti orang yang beribadah, dia menginginkan harta. Contoh, seorang jadi muadzin atau jadi imam masjid. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan gaji semata, tok. Tidak ada yang mendorong dia menjadi imam masjid, jadi muadzin, kecuali hanya yang mengharapkan rotib gaji. Atau seorang ustadz yang mengajar di pondok pesantren, dia mengajar memang semata-mata karena mengharap apa? Gaji. Antum kenapa ngajar di pesantren? Ya memang nggak ada pekerjaan lain. Misalnya itu ya. Ini memang maisana nih misalnya. Jadi semata-mata ngajar itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan harta. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, orang yang melakukan suatu amalan ibadah menginginkan kedudukan, martabat. Seperti orang yang belajar di perguruan tinggi biar mendapatkan ijazah. titelnya S1, S2, S3. Ya, dia biar dihormati oleh masyarakat. Ini termasuk. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dia beribadah agar tidak tertimpa suatu penyakit. Sholat malam biar sehat, ataupun yang semisalnya dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya biar disenangi oleh manusia. Kemudian dia melakukan suatu ibadah agar manusia suka kepada dia, senang, ataupun yang semisalnya. Ini di antara contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Al-Utsaimin. Di antara bentuk orang-orang yang melakukan, yang dia beramal ibadah karena dunia, di antaranya dia mengharapkan harta, dia mengharapkan martabat, dia mengharapkan agar terhindar dari penyakit, dia mengharapkan agar manusia senang kepada dia. Ya, maka ini termasuk dari contoh-contoh seseorang beribadah karena ingin mendapatkan balasan di dunia. Adapun perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawlu Mufid. Bab ini sebenarnya ada 3 kemungkinan, kata beliau. Yang pertama, ayakuna muqarraran ma'ama qablahu. Bahwasanya ada kemungkinan bab ini adalah pengulangan bab sebelumnya. Tapi kata beliau, ini adalah kemungkinan yang sangat jauh. Nah, mungkin mu'alif, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengulang bab yang sama. Kemungkinan yang kedua adalah bahwasanya bab ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya. Bab sebelumnya, seorang beramal karena ingin dipuji. Adapun bab ini, seseorang beramal karena menginginkan balasan di dunia. Dan pujian itu termasuk bagian dari balasan apa? Di dunia. Jadi bab ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya. Seseorang yang beramal karena amalan-amalan dunia, masuk pula di dalamnya adalah karena mengharapkan pujian. Dan ini ada kemungkinan seperti ini. Ada kemungkinan memang bab ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya. Kemudian bab kemungkinan yang ketiga, kata beliau, dan beliau mensahihkan yang ketiga ini adalah bahwasanya bab ini bab tersendiri. Beda dengan bab sebelumnya. Ya, berbeda. Dari mana sisi perbedaannya? Sisi perbedaannya kalau bab sebelumnya, yaitu seseorang beramal ibadah karena ingin dipuji oleh manusia, ya, dia melakukan ibadah memang tidak didasari di atas keikhlasan. Tidak ikhlas dia memang. Jadi dia melakukan ibadah karena semata-mata ingin mengharapkan pujian. Beda dengan orang yang beramal karena dunia, kata beliau. Seseorang yang dia beramal karena dunia sama sekali gak menginginkan apa? Dunia sama sekali. Gak menginginkan orang yang dia beramal karena dunia sama sekali tidak menginginkan pujian manusia. Apalah sih artinya pujian manusia? Ya. Tapi apa? Dia mengharapkan Allah membalasnya di dunia. Dia ikhlas, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang ini, ya, orang yang dia beramal karena dunia, la yuridu ayyamdaha bi ibadatihi. Dia tidak mengharapkan dipuji dari ibadah yang dia lakukan. Wa la yuridu al-mura'ah, dan dia tidak menginginkan manusia melihatnya. Sholat malam enggak ada yang melihat. Tapi apa? Bal, kata beliau, bal ya'budullaha mukhlishan lahu. Tapi bahkan dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kalau bab ini, seseorang yang beramal karena dunia, dia beribadahnya ikhlas. Tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin manusia melihatnya. Tapi ya, dia menginginkan dari ibadah yang dia lakukan sesuatu dari dunia. Seperti harta, kedudukan, sehatnya badan, keluarga dan anaknya, disenangi oleh manusia. Ya, ini perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Dan dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya orang yang dia beramal untuk mengharapkan balasan di dunia, aqalu minalladhi ya'malu liriya, lebih berakal, ya, dari orang yang dia melakukan suatu amalan karena ingin dipuji. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lebih berakal, ya, dari satu sisi, ya. Hakikatnya dua-duanya tidak akalnya kurang. Tapi kata beliau, seseorang yang dia beribadah karena mengharapkan dunia ini aqalu, lebih berakal, minalladhi ya'malu liriya, dibandingkan orang yang beramal karena riya. Kenapa? Karena orang yang beramal karena riya, la yahsulu lahu syai'un, tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar pujian saja. Dan sekali lagi itu pun terkadang orang yang kita harapkan pujiannya tidak memuji kita. Hakikatnya orang yang melakukan perbuatan amalan karena ingin dipuji manusia, dia enggak dapat apa-apa. Di dunia dia enggak dapat apa-apa. Beda dengan orang yang dia ya beramal karena dunia. Terkadang apa yang dia inginkan dari dunia Allah berikan. Sebagaimana nanti ayat yang akan kita bawakan. Man kana yuridul hayata dunia. Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, wa zinata dan perhiasan dari amalan yang dia lakukan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan beri apa yang mereka inginkan dari amal-amal mereka. Wahum fiha la yubkhasun, kata Allah. Dan mereka, apa yang mereka inginkan, la yubkhasun, sama sekali tidak Allah kurangi. Seorang dia sholat malam, tujuannya agar dagangannya laris. Allah beri. Berdasarkan ayat ini, wahum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun. Dia beribadah agar misalnya sehat, Allah beri. Tidak Allah kurangi sedikit pun berdasarkan ayat ini, walaupun nanti ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi terkadang orang yang dia melakukan suatu amalan karena dunia, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, ada manfaatnya di dunia. Dan tapi akhirnya di antara riya dengan orang yang beramal karena dunia, ujung-ujungnya sama, yang mendapatkan kerugian di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia. Ini anda ambil dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Hukmuhu ala kismaini. Hukumnya ada dua. Yang pertama, ayakuna ghaliba a'malihi au kulluha yuridu biha dunia. Yaitu jika sebagian besar amalnya atau seluruh besar atau seluruh amalnya dia lakukan karena menginginkan balasan di dunia, fahada syirkun akbar, maka yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Jadi hukum beramal ibadah karena dunia, jika sebagian besar amal yang dia lakukan atau seluruh amal yang dia lakukan dia niatkan memang ingin Allah membalasnya di dunia, sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, maka yang seperti ini fahada syirkun akbar. Maka model yang seperti ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, ayya'mala amalan muayyanan wa yuridu bihi dunia. Jadi seseorang dia melakukan suatu amalan tertentu, tidak semua ya, amalan tertentu yang dia menginginkan dunia di dalamnya. Jadi tidak semua amalan yang dia lakukan karena dunia, tapi amalan-amalan tertentu saja yang dia lakukan karena dunia. Maka model yang seperti ini fahada syirkun asgar. Maka hukumnya syirik asgar. Berarti sama dengan penjelasan riya ya. Kalau riya yang syirik asgar, idza yasiru riya, jika sedikitnya riya. Riya yang syirik akbar, jika banyaknya riya atau seluruh amalan yang dilakukan oleh seseorang karena riya. Kemudian poin yang keempat adalah keadaan atau hukum suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Bagaimana nasib amalan tersebut? Keadaan atau hukum suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya suatu amalan jika ditinjau dari balasan di dunia, itu ada dua bentuk. Ya, suatu amalan, jika ditinjau dari balasan di dunia, ada dua bentuk. Yang pertama, kata beliau, suatu amalan yang memang syariat itu tidak menyebutkan balasannya di dunia. Suatu amalan yang syariat tidak menyebutkan balasannya di dunia. Seperti apa? Sholat, puasa. Ini memang ibadah yang balasan di dunianya tidak disebutkan. Bagaimana jika seseorang dia melakukan ibadah seperti ini, melakukan suatu ibadah yang karena dunia, yang memang tidak disebutkan oleh syariat. Seperti sholat dan puasa, maka yang seperti ini la yajuzulahu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia menginginkan dunia, dan seandainya walau arada bihi dunya fa innahu musyrikun dzalikal. Ya, fa innahu musyrikun dzalika syirku syirkul asghar. Ya, maka orang yang seperti ini dia ya termasuk orang yang musyrik, dalam artian adalah terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar hukum asalnya. Ya. Jadi kadang suatu amal yang tercampur keinginan dunia, dilihat jenis amalnya dulu. Kalau amalan, suatu amalan dia tidak disebutkan balasannya di dunia, tidak ditargib, ya tidak ada targib oleh syariat untuk melakukan amalan ini balasannya ini, enggak ada nih, seperti sholat dan puasa, kalau dia menginginkan balasan di dunia maka tidak boleh, dan termasuk dari perbuatan yang syirik. Yang kedua, amalan yang memang syariat menyebutkan balasannya di dunia sebagai bentuk targib, dorongan. Seperti apa? Silaturahim, ya. Silaturahim disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang bersilaturahim dia akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kemudian jihad, mendapatkan ghanimah. Orang yang membunuh musuh, maka apa yang ada pada musuh itu menjadi apa? Menjadi miliknya. Ini ibadah yang balasannya di dunia disebutkan. Bagaimana orang tatkala dia beribadah, suatu ibadah yang ibadah tersebut balasan dunia disebutkan dan dia menginginkannya, bagaimana? Maka ini dilihat, kalau memang dia hanya menginginkan itu saja, ya dia hanya dia seorang berjihad karena semata-mata mengharapkan ghanimah, seseorang yang bersilaturahim karena memang semata-mata ingin rezekinya dibanyak, umurnya dipanjangkan, seorang yang bersedekah memang semata-mata agar dia sehat, semata-mata itu, dia sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia, maka ini masuk, ya termasuk dari kesyirikan. Tapi kalau seandainya terkumpul dua-duanya, seorang yang berjihad, ya dia memiliki dua niat. Pertama, memang ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena ingin mendapatkan ghanimah. Seseorang yang bersilaturahim, terkumpul dua niat sekaligus. Pertama, memang dia ingin mengharapkan pahala di akhirat, dan yang kedua dia ingin memang mendapatkan ganjarannya di dunia sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Boleh enggak yang seperti ini? Boleh. Boleh. Ya, boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena syariat menyebutkannya, mendorongnya. Dan tidak mungkin syariat menyebutkannya, mendorongnya kecuali memang kita boleh untuk melakukannya. Hanya saja beda. Ya. Kalau seseorang yang dia berjihad murni karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala semata-mata di akhirat dan dia sama sekali tidak menginginkan ghanimah, maka beda pahalanya. Si A dia berjihad menginginkan ghanimah, ya plus dia mengharapkan pahala di akhirat. Si B sama sekali tidak menginginkan ghanimah, yang dia inginkan hanya apa? Balasan di akhirat. Maka tingkat pahalanya, keikhlasannya beda. Lebih banyak siapa? Si B. Dan perlu kita ketahui bahwasanya suatu amalan yang di situ disebutkan balasannya di dunia, kita niatkan atau tidak kita niatkan, kita pasti apa? Dapat. Ya. A dan B sama-sama berjihad. Si A mengharapkan ghanimah, si B tidak mengharapkan ghanimah. Tatkala menang, kira-kira B dapat juga enggak bagiannya? Dapat. Seseorang bersilaturahim, si A mengharapkan agar rezekinya panjang, umurnya dipanjangkan, si B tidak dapat, walaupun dia tidak niatkan, dia akan dapat faedah tersebut. Ya, maka hendaklah kita lebih memilih tatkala beramal soleh semata-mata mengharapkan balasan di akhirat, walaupun disebutkan pula balasannya di akhirat. Dan boleh kita seperti itu, boleh, boleh. Ada yang tertinggal di sini. Di dalam kitab Al-Qawlul Mufid di sini ada suatu pertanyaan, fa in qila, jika dikatakan hal yudkhulu fihi man yata'allamuna bil kulliyah aw ghairiha yuridu shahada aw martabah bi ta'allumihim, apakah dimasukkan di dalam pembahasan ini seorang yang beramal ibadah karena mengharapkan dunia, orang yang dia belajar di kuliahan atau yang semisalnya, karena menginginkan ijazah, Maksudnya ini kuliah agama ya, bukan kuliah umum seperti antum, bukan. Ini kuliah agama di Madinah misalnya, di UIN misalnya, ya. Ya. Dia belajar kuliah terkait dengan pelajaran agama yang dia pelajari. Apakah masuk ke dalam orang yang beramal karena dunia? Maka Syaikhul Utsaimin mengatakan, fal jawabu, kata beliau, jawabnya annahum yudkhuluna fi dzalika. Bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam hal yang demikian itu. Sekarang misalnya seseorang ngajar di pondok, dan penggajian di pondok terkadang dilihat dari titel. Kalau S1 gajinya 2 juta. Kalau S2 3 juta misalnya. Dia ngejar S2-nya di mana, di UIN misalnya. Dengan harapan apa? Biar gajinya dinaikkan. Apa yang seperti ini masuk? Jelas ini masuk. Ya. Annahum yudkhaluna fi dzalika. Bahwasanya mereka bisa dimasukkan di dalam hal yang demikian itu. Termasuk dari orang yang beramal ibadah karena dunia, tapi dengan catatan, kata beliau, idza lam yuridu ghardan syar'iyan. Dengan catatan jika sama sekali dia tidak menginginkan tujuan yang syar'i. Ya. Kemudian beliau jelaskan. Seseorang yang dia kuliah tapi tidak mengharapkan, hakikatnya dia tidak menginginkan ijazah, tapi dia niat kuliah mendapatkan titel S1, S2 biar dakwahnya lebih diterima, maka yang seperti ini tidak masuk. Ya, seseorang yang kuliah cari titel S3 agar dakwahnya diterima, maka ini tidak masuk ke dalam kategori orang yang beribadah karena dunia. Atau orang yang kuliah di perguruan tinggi karena semata-mata ingin mempelajari suatu ilmu yang dia tidak dapatkan di pondok Jamilur Rahman misalnya. Misalnya, yang dia bisa hanya dapatkan di mana? Di Madinah. Makanya dia berusaha untuk diterima di sana misalnya. Dia tujuannya itu, biar belajar suatu ilmu yang dia tidak dapatkan di pondok yang dia mondok pada saat ini misalnya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau semata-mata karena syahadat atau ijazah, maka masuk ke dalam orang yang beramal karena dunia. Oke, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian terkait dengan ulangan, insyaallah ulangannya dari bab sihir sampai bab riya. Ulangannya masalah bab sihir sampai bab riya ya. Kemudian terkait dengan nilai hasil mid semester, nilai itu bukan patokan ukuran ketauhidan yang ada pada diri antum ya. Belum tentu orang yang nilainya 100 lebih bertauhid daripada orang yang nilainya 40. Ya, bisa jadi orang yang nilainya 100 timbul rasa riya, ujub, bahaya. Lebih mulia daripada orang yang nilainya 40. Jadi sekali lagi ujian yang kita lakukan ini tidaklah menunjukkan akan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita. Yang penting kita belajar tauhid, belajar syirik, kita mengerti itu adalah syirik, kita jauhi. Itu intinya. Ya, walaupun tatkala kita mengerjakan soal kenapa tatayur syirik asgor, dia enggak bisa jawab nih. Enggak bisa jawab, tapi dia paham, oh tatayur syirik asgor bentuknya seperti ini dan dia menjauhinya. Walaupun nilainya 40 misalnya, maka berarti dia telah mengilmuinya dan mengamalkannya. Dibandingkan orang yang nilainya 100, ya karena dia otaknya pintar, sekali baca hafal, sekali pertanyaan tulis saja dia. Tapi dia enggak paham, tulis saja. Nilainya mumtaz. Nah, ini enggak berarti ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi, dan apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.